Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mahabbatullah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aslu dinil Islam, adalah dasar atau fondasi dari agama Islam. Apabila sempurna kecintaan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan sempurna pula agamanya. Dan sebaliknya, apabila berkurang kecintaan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan berkurang pula agama yang ada pada dirinya. Dan tidak mungkin seseorang itu dapat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang benar, kecuali dia mengilmui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah di dalam ayat yang dibawakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terkait dengan bab ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah. Selanjutnya Allah berfirman, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka sangat besar cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang dia mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, mengapa sih kecintaan orang yang beriman itu lebih besar dibandingkan kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrikin cinta Allah, orang yang beriman juga cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenapa kecintaan orang-orang yang beriman lebih besar dibandingkan kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Di antara alasannya, karena kecintaan orang-orang yang beriman didasari atas keilmuan. Dan tidaklah orang itu dikatakan beriman kecuali dia berilmu dan dia mengamalkan akan ilmu yang dia ilmui di dalam hatinya. Maka tidaklah mungkin sempurna kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kita mengilmui tentang kesempurnaan Allah. Mengilmui siapakah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna agamanya. Mengapa? Karena Rasulullah adalah manusia yang paling cinta kepada Allah. Mengapa Rasulullah adalah manusia yang paling cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Karena Rasulullah adalah manusia yang paling berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara cara bagi kita untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mempelajari tentang nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan athar. Ini yang lebih penting ya. Dan mengetahui athar, pengaruh dari nama-nama tersebut. Banyak orang yang dia mengenal nama dan sifat Allah, tapi dia tidak memahami athar atau pengaruh dari nama tersebut. Seseorang, banyak di antara kita mengenal Allah memiliki nama Al-Basir. Tapi sangat sedikit dari kita yang memahami akan athar, pengaruh, hukum tatkala Allah memiliki nama Al-Basir. Sebagian dari manusia memahami Allah adalah memiliki nama Al-Basir, Maha Melihat. Tapi banyak di antara mereka yang melakukan kemaksiatan. Tatkala ramai tidak berani, tapi tatkala sepi tidak ada siapa-siapa, dia melakukan kemaksiatan seakan-akan tidak ada yang melihatnya, maka di manakah Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dia memahami bahwasanya Allah memiliki nama Al-Basir? Ya. Jadi di antara perkara yang bisa menyebabkan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting adalah memahami athar atau pengaruh atau hukum yang terkandung dari nama-nama dan sifat tersebut, serta kita memahami, mempelajari akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan pengakuan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah sekedar pengakuan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah butuh terhadap pengakuan kecintaan seseorang. Yang Allah butuhkan dari pengakuan kita adalah bukti. Ya. Di antara bukti-bukti bahwasanya kita adalah benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Al-Irsad ila Sahihil I'tiqad. Beliau menyebutkan bahwasanya mahabbatullah laha alamatun, bahwasanya mencintai Allah Subhanahu wa taala memiliki alamat-alamat. Seseorang yang mengaku mencintai Allah dengan kecintaan yang benar, maka pada dirinya harus ada alamat-alamat yang disebutkan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Al-Irsyadu ila Sahihil I'tiqad. Di antaranya adalah anna man ahaballaha ta'ala fa innahu yuqaddimu ma yuhibbullahu min al-a'mali ala ma tuhibbuhu nafsuhu min as-sahwat. Bahwasanya di antara alamat dari mahabbah adalah seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Alamat dari seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah dia mengkedepankan, mendahulukan sesuatu yang Allah cintai. Baik yang Allah cintai itu adalah manusia, baik yang Allah cintai itu adalah amalan-amalan yang saleh, dibandingkan kecintaan dia terhadap sesuatu yang lainnya. Jadi di antara alamat seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah dia mengkedepankan, mendahulukan sesuatu yang Allah cintai dibandingkan dengan sesuatu yang dia cintai terkait dengan hawa nafsunya. Syaikh Shalih Al-Fauzan berdalil dengan firman Allah taala, dan ini pun dibawakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya yang mulia ini, yaitu surat At-Taubah ayat 24. Yang mana di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita akan wajibnya bagi kita mendahulukan sesuatu yang Allah cintai dibandingkan sesuatu yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum." Katakanlah ya Muhammad, "In kana aba'ukum." Jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, wa asiratukum dan saudara-saudara kalian, wa amwaluk tariftumuha dan harta-harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhsawna kasadaha dan perdagangan yang kalian khawatirkan akan kerugiannya, wa masakinu tarudawnaha dan tempat tinggal yang kalian senangi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilillah, jika semua itu lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, fatarabbasu ay intadiru, maka tunggulah ya. Tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrihi, tunggulah sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala, yakni hatta ya'tiyakumullahu bil uqubah, sampai datangnya uqubah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Di dalam ayat yang mulia ini sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya wajib bagi kita untuk mendahulukan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap sesuatu yang Allah cintai, baik terkait dengan seseorang ya Allah mencintai Rasulullah, Allah mencintai jihad fisabilillah, maka kita harus mencintai sesuatu yang Allah cintai. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau mengatakan hadhil ayah, ayat ini fiha anna man qaddama mahabbata hadhil asya ala mahabbatillahi fa innahu mutawa'adun bi hadhil wa'id, bahwasanya orang yang dia mendahulukan kecintaan terhadap sesuatu yang disebutkan dalam ayat ini, dia mendahulukan kecintaan dia terhadap bapaknya, terhadap anaknya, keluarganya, hartanya, rumahnya, atas kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diancam dengan suatu ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu, Allah berfirman fatarabbasu ay intadiru, maka tunggulah. Orang yang seperti ini yang dia mendahulukan kecintaan terhadap harta dan yang semisalnya dibandingkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal ya hakikatnya yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini adalah suatu kecintaan yang tabii, yang manusiawi, yang secara hukum asalnya boleh, tidak masalah. Tapi tatkala sesuatu kecintaan yang manusiawi ini kok dia kedepankan, maka balasannya, ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala ancaman yang sangat keras. Itu hatta ya'ti Allahu bi amri ay bil uqubah, sampai datang kepada kalian, sampai Allah mendatangkan kepada kalian bil uqubah. Dan di antara bentuk uqubahnya yang Allah jelaskan dalam ayat ini, wallahu la yahdil qaumal fasikun, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Fasikin ya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidaklah memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi orang-orang yang mendahulukan kecintaan dia yang tabii dari kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala disifati oleh Allah dengan sifat apa? Fasik. Dan al-fusuk, al-fasik ini adalah al-khuruju an ta'atillahi ta'ala, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini, la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak memberikan petunjuk. Maknanya apa? La yuwaffiquhum lil iman. Allah tidak memberikan taufik ya berupa keimanan. Hidayah yang dinafikan di dalam ayat ini adalah hidayah at-taufik. Allah Subhanahu wa taala menafikan hidayah taufik bagi orang-orang yang fasik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menafikan hidayah taufik bagi orang-orang yang kafir. Ayat yang ini ayat semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yahdil qaumal kafirin la yahdil qaumal zalimin. Allah tidaklah memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir. Dan sekali lagi yang dimaksud dalam hidayah di sini adalah hidayah taufik. Hidayah taufik dinafikan bagi orang-orang yang fasik, bagi orang-orang yang zalim, dan bagi orang-orang yang kafir. Adapun hidayah bayan sebagaimana yang telah dijelaskan terkait masalah bab hidayah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, para ulama membagi hidayah menjadi dua, yaitu hidayah taufik dan hidayah bayan. Hidayah taufik ini hidayah yang diberikan Allah kepada orang yang beriman. Adapun hidayah bayan ini hidayah yang Allah berikan kepada semua manusia, baik orang yang beriman maupun orang yang kafir. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan, memberikan hidayah kepada seluruh manusia, menjelaskan kepada mereka mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Allah memberikan hidayah kepada orang kafir, maksudnya adalah hidayah bayan. Allah menjelaskan sebagai hujah bagi Allah Subhanahu wa taala atas kekafiran yang mereka lakukan, sehingga mereka nanti di akhirat tidak bisa berdalil. Kenapa? Karena Allah sudah tunjukkan kepada mereka, wahai manusia, ini loh jalan menuju surga, ini jalan menuju kebaikan, ini jalan menuju neraka, silakan Anda pilih. Ya. Manusia diberikan ikhtiar dan kudrah. Kita diberikan ikhtiar, kemampuan untuk memilih, dan kita diberikan pilihan dan kita diberikan kudrah kemampuan. Maka tatkala kita memilih jalan kesesatan, maka janganlah dia salahkan kecuali salahkan dirinya sendiri. Ya. Dan hidayah taufik ini adalah hidayah yang sangat sangat mahal, yang tidak semua manusia diberikan hidayah taufik. Maka sebaiknya bagi kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah taufik ini, dan semoga Allah selalu memberikan hidayah taufik kepada kita sampai kita meninggal dunia. Dan hendaklah hidayah taufik ini, hidayah berupa Islam dan mengamalkan Islam, kita jaga baik-baik, jangan sampai hilang pada diri kita. Karena banyak dari orang-orang yang sudah diberikan hidayah taufik, tapi karena dia tidak bisa menjaganya, akhirnya hidayah taufik tersebut hilang pada dirinya. Dan diantaranya adalah, ya, dia mendahulukan kecintaan dia terhadap sesuatu yang mubah dibandingkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk balasannya, dikhawatirkan nanti dia tidak diberikan hidayah taufik kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara alamat dari alamat-alamat mahabbah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, Al-Irsadu ila Sahih Al-I'tiqad. Dan di antaranya, sebagaimana yang beliau jelaskan, di antara alamat kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan annaman ahaballaha, bahwasanya orang yang mencintai Allah taala, fa innahu yattabi'u rasulahu sallallahu alaihi wasallam fi ma jaa bihi, maka dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa-apa yang Rasulullah telah datang darinya. Kemudian dia melakukan apa-apa yang Rasulullah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Rasulullah larang. Syaikh Al-Fauzan berdalil dengan firman Allah taala, yaitu surat Al-Imran ayat 31, Allah berfirman, "Qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku." Yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu, yang mana balasannya tatkala seseorang dia mencintai Allah dengan bentuk dia mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balasannya apa? Yuhibbukumullahu, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini di antara alamat-alamat mahabbah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Kemudian kita langsung masuk pada poin yang keempat, yaitu minal asbabi allati yunalu biha al-abdu mahabbatullah. Minal asbabi, di antara sebab-sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab-sebab yang dengannya seorang manusia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas poin yang keempat ini, terlebih dahulu kita jelaskan sedikit tentang beberapa pertanyaan yang datang dari sebagian antum. Ini pertanyaannya ada 4 pertanyaan. Misalkan akan UTS bagi ustadznya ini. Yang pertama, apakah perakiraan atau ramalan cuaca termasuk menyandarkan hujan kepada bintang? Apakah perakiraan atau ramalan cuaca termasuk menyandarkan hujan kepada bintang? Sebelumnya, dulu waktu ana masih kecil ya, perakiraan cuaca dulunya namanya ramalan cuaca. Dulunya ramalan cuaca. Masih ingat kan tuh? Sekarang namanya apa? Perakiraan. Dulunya ramalan cuaca. Kemudian ada sebagian kaum muslimin yang protes. Ya, sehingga akhirnya sekarang diganti dengan perakiraan cuaca. Ya, dan yang benar adalah kalimat perakiraan. Perakiraan. Kira-kira. Ya. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin terkait masalah ilmu perbintangan. Ya, untuk menentukan atau mengetahui, untuk mengetahui suatu musim, suatu hujan, maka yang seperti ini tidak termasuk menyandarkan hujan kepada bintang. Karena dia hanya menjadikan sebagai alamat saja, tidak menjadikannya sebagai sebab. Maka perakiraan cuaca ini tidak termasuk menyandarkan hujan kepada bintang. Karena kalau perakiraan cuaca dia hanya menjadikan bintang ataupun yang lainnya, awan atau yang semisalnya atau angin itu hanya sebagai alamat dari turunnya hujan. Dan tidak menjadikannya sebagai sebab. Yang kedua, semisal dengan yang di atas. Apakah mengatakan mendung menyebabkan hujan termasuk yang diharamkan? Ya insya Allah orang yang mengatakan mendung menyebabkan hujan, ya, kalau dia meyakini, seandainya dia meyakini mendung itu sebab, maka ini haram. Termasuk dari kesirikan yang asghar. Mungkin hanya saja mungkin dia jelek di dalam mengistilahkan suatu istilah. Ya. Jadi mendung itu bukan menyebabkan hujan. Tapi mendung itu adalah alamat turunnya hujan. Mungkin antum masih ingat ada sebuah lagu kan, mendung tak berarti hujan. Mendung tidak berarti hujan. Ya, kenapa? Karena memang mendung itu adalah merupakan alamat akan turunnya hujan, bukan sebab turunnya hujan. Jadi istilah yang benar, mendung itu adalah alamat akan turunnya hujan. Awan yang gelap itu alamat akan turunnya hujan, bukan sebab. Kemudian yang ketiga, apakah melihat bintang sebagai tanda perubahan musim atau masuknya musim hujan termasuk menjadikan hujan pada bintang? Ini tidak termasuk ya insya Allah ya. Sudah kita jelaskan kemarin ya, hukum menyandarkan hujan kepada bintang itu ada tiga. Jika dia hanya menjadikannya sebagai alamat, maka yang seperti ini tidak masalah ya. Kemudian yang keempat ini, bagaimana hukum membungkukkan diri kepada orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh olahragawan karate kepada temannya? Maka yang seperti ini hukumnya tidak boleh. Ya dulu juga ana pernah latihan karate waktu ana di SMA, itu sampai sebelum memulai latihannya kita hormat dulu kepada, sambil duduk kemudian ini ya, kemudian kita menundukkan badan kita sambil dalam keadaan duduk kepada benderanya, kepada lambangnya. Ya kemudian tatkala latihan, tatkala ingin berantem, kita juga harus menundukkan apa badan kita. Maka yang seperti ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena ruku ini termasuk bagian dari ibadah. Farka'u ma'arraki'in, maka rukulah bersama orang-orang yang ruku, perintah. Menunjukkan ruku, menundukkan badan, atau yang mendekati dengan ruku ini adalah bagian dari ibadah. Maka tidak boleh. Ya. Kalau kita misalnya latihan bela diri, maka sebaiknya seperti itu dihindarkan. Kita bilang sama gurunya, enggak usah pakai yang seperti itu. Ya. Di tempat ana juga di SMP Jaminur Rahman itu ada, setiap hari Kamis ada latihan Wing Chun. Katanya sih Wing Chun Muslim. Ya. Tatkala selesai latihan itu, ada penghormatannya, gini badannya agak apa? Tapi dia bengkoknya ke belakang dan apa? Kepalanya tidak nunduk. Ya, sebagian santri protes, datang besoknya ke badan, Ustaz, masa kok seperti itu Ustaz? Apa enggak sirik yang kayak gitu? Ya, maka sebaiknya dengan hormat-hormat yang seperti itu, kita kan enggak tahu ya. Ini maksudnya apa yang seperti ini? Maka sebaiknya dijauhkan. Walaupun tatkala anak tanya kepada ustadznya, ini adalah bentuk penghormatan kebiasaan orang-orang Cina. Tanya. Tapi kan kita enggak tahu, mungkin di sana ada sesuatu yang mereka yakini. Kalau kita latihan seperti itu, ya dimulai aja dengan baca bismillah, setelah itu ditutup dengan doa, kafaratul majlis, selesai sudah. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu minal asbabi allati yunalu biha al-abdu mahabbatullah. Di antara sebab yang menyebabkan seorang hamba mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu perkara yang sangat penting. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, laisa sa'nu an tuhibba walakin asy-sya'na an tuhabba. Ya. Permasalahannya bukanlah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia, ya bahkan orang musyrikin, mereka mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi menjadi permasalahan bagi kita adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai diri kita. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba, di antaranya yang pertama adalah qiraatul Qur'an bitadabbur wa tafahum lima'anihi wa ma urida bihi, yaitu membaca Al-Qur'an dengan mentadaburinya dan memahami makna-maknanya dan apa yang diinginkan di dalam Al-Qur'an. Dan tentu dengan mengamalkan Al-Qur'an, tidak hanya sekedar dibaca atau dihafal. Maka orang yang seperti ini, dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah at-taqarrubu ilallahi, taqarrubu ilallahi taala bin nawafil ba'dal faraid. Yaitu dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bin nawafil, dengan amalan-amalan yang sunnah, ba'dal faraid, setelah dia mengerjakan kewajiban. Yang mana Rasulullah pernah berfirman, "Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan senantiasa seorang hamba yang hambaku dia mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku mencintainya. Rawahu Bukhari, dan ini ada di hadis Arba'in Nawawi nomor 38. Ya, setelah kita mengerjakan amalan-amalan yang wajib, maka alangkah baiknya seandainya kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan yang sunnah. Di antaranya adalah salat-salat sunnah qabliyah dan ba'diyah dan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah dawamu dzikrillah ala kulli halin bil lisan wal qalbi wal amal. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan, baik dengan lisan, baik dengan hati maupun dengan amal perbuatan. Zikir. Ya, zikir, berzikir bisa dengan lisan, berzikir dengan lisan, dengan hati, dengan amal perbuatan dalam setiap hal keadaan kita. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau lisan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan yang menimpa diri kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam muqaddimahnya Qawaidul Arba, bahwasanya manusia dalam kehidupannya sehari-hari tidak lepas dari tiga perkara. Yang pertama dia mendapat nikmat, yang kedua dia mendapat musibah, dan yang ketiga dia berbuat apa? Dosa. Ketiga perkara ini dapat mendatangkan kebahagiaan pada diri seseorang, dan juga sebaliknya dapat menyebabkan seseorang mendapatkan kerugian. Seorang yang mendapatkan kenikmatan ini bisa kebahagiaan baginya, bisa juga kerugian baginya. Begitu juga dengan musibah dan perbuatan dosa. Kapan tiga perkara ini merupakan kenikmatan baginya, merupakan perkara yang menyebabkan dia mendapatkan kebahagiaan? Jika dalam tiga perkara ini dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mendapatkan nikmat, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini nikmat ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia gunakan nikmat tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia tertimpa suatu musibah, dia yakini hal ini adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat Allah sehingga dia mampu untuk bersabar. Dia yakin bahwasanya musibah yang menimpa dirinya hakikatnya adalah merupakan kebaikan bagi dirinya. Yang nanti insya Allah kita akan bahas pada bab sabar. Ya, seseorang yang sama sekali tidak tertimpa musibah, kerugian baginya. Para ulama, kalau dia ya dalam jangka waktu yang panjang kok tidak pernah tertimpa musibah, maka dia mengkoreksi dirinya sendiri. Ada apa dengan diri saya? Apakah saya melakukan banyak perbuatan dosa sehingga saya mendapatkan istidraj? Ya, maka dari Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan sehat. Ini para ulama. Maka tatkala kita mendapatkan suatu musibah, itu bertanda bahwasanya Allah mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Terkadang banyak dosa yang tidak kita istighfari. Sebagai bentuk kasih sayang Allah, biar dosa-dosa kita terhapus, adalah dengan Allah menimpakan apa? Musibah. Dan kalau Allah menimpakan musibah pada diri kita, maka dosa-dosa kita akan terhapus dari dosa-dosa yang tidak kita istighfari. Ini diantara hikmah dari musibah. Maka tatkala seorang tertimpa musibah, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar. Kemudian tatkala dia berbuat dosa, dia pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda pernah ingat sebuah nasihat dari seorang ustaz ya. Ada seseorang yang beliau ini pernah melakukan suatu kemaksiatan. Kemudian menyebabkan beliau ini terusir. Sebelum beliau pergi, ya, ana menghampiri beliau, kemudian ana diberikan suatu nasihat. Bahwasanya terkadang syaitan itu menyesal tatkala telah menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan dosa. Kok bisa? Bisa saja. Terkadang mungkin ada seseorang yang dia sebelum berbuat dosa, keimanannya anggaplah kalau kita ini kan dengan suatu angka, keimanannya anggaplah 70. Kesempurnaan imannya anggaplah 70. Kemudian syaitan jerumuskan dia ke dalam perbuatan dosa sehingga keimanannya turun. Karena keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu apa? Yazid wa yankus. Terkadang bertambah, terkadang apa? Berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ada seseorang sebelum melakukan kemaksiatan, dia keimanannya 70. Tatkala dia melakukan kemaksiatan, turun nilai imannya jadi 50. Kemudian Allah anugerahkan dia bertobat. Dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha. Kemudian dia diiringi dengan amalan-amalan yang soleh. Maka keimanannya naik menjadi 85 misalnya. Maka pada saat itu apa? Syaitan nyesal. Kenapa dulu menyesatkan orang tersebut? Coba kalau tidak disesatkan, mungkin keimanannya tetap. Ya. Dan sebaliknya, kalau orang dia tatkala bertobat melakukan kemaksiatan dan dia tidak bertobat, maka kecelakaan bagi dirinya. Ini yang keberapa? Ketiga. Jadi senantiasa mengingat Allah baik dalam setiap keadaan, baik tatkala dia mendapatkan nikmat, mendapatkan musibah atau berbuat dosa, baik dengan lisan, baik dengan hati maupun dengan amalan. Yang keempat adalah itharu ma yuhibbuhullahu ala ma yuhibbul abdu indatazahumul mahbutaini, yaitu mengendahului sesuatu yang Allah cintai dibandingkan apa-apa yang kita cintai tatkala sesuatu itu berbenturan. Ada sesuatu yang Allah cintai dan sesuatu yang kita cintai, kemudian berbenturan misalnya. Mana yang harus kita dahulukan agar kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala? Adalah kita mendahulukan sesuatu yang Allah cintai. Ya. Kemudian yang kelima adalah at-ta'ammulu fi asma'illah wa sifatihi wa ma tadul 'alaihi minal kamal wal jalal wa ma laha minal athari al hamidah, yaitu at-ta'ammul, merenungi, memperhatikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang menunjukkan atas yang demikian itu dari kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan asar-asar yang terpuji dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang benar-benar dia mengilmui nama-nama dan sifat Allah dan dia mengilmui asar dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mengamalkan kandungan dari nama Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan sebab dia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya tatkala kita mempelajari tauhid asma wa sifat, lum'atul i'tiqad, akidah al-wasthiyah, itu hakikatnya bukan hanya untuk sekedar kita mengetahui subhat dan bantahan, bukan. Ya, yang terpenting dari kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah adalah mengetahui athar atau pengaruh dari nama tersebut. Ya, sehingga kita dapat mengamalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, fad'uhu biha. Maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Doa di sini maksudnya adalah doa ibadah dan doa masalah. Ya, insyaallah nanti kita akan jelaskan, ada pembahasan tersendiri tentang hal demikian itu. Kemudian yang keenam adalah at-ta'ammulu fi ni'amillahi adh-dhahirati wal batinati. Itu kita merenungi terhadap nikmat-nikmat Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Betapa banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Dan seandainya kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah, tentulah kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan amalan ibadah yang kita lakukan belumlah mampu untuk membalas kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita. Maka hakikatnya tatkala seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ini semata-mata adalah karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena ibadah kita. Karena ibadah kita belumlah mampu membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apalagi banyak dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang banyak sekali dari nikmat-nikmat tersebut yang tidak kita syukuri. Kemudian yang ketujuh adalah inkisarul qalbi baina yadillahi wa iftiqaruhu ilaihi, merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Khuliqal insanu da'ifan, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan da'if, dalam keadaan lemah. Kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, ya, baik dalam perkara ibadah maupun dalam perkara yang bukan ibadah. Tidaklah mungkin kita dapat beribadah kepada Allah, tidak mungkin kita dapat duduk bareng di sini dalam rangka mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Manusia lemah, ya, tidaklah mungkin dia dapat beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita merasa pede bahwasanya kalau bukan kita enggak mungkin dapat melakukan hal yang seperti ini. Ya. Apa yang kita lakukan ini semata-mata adalah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan dalam apa? Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan Allah, niscaya kita tidak akan mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia yang sangat miskin, yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita merasa seperti ini, ya, kita tidaklah mungkin beribadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan hilang pada diri kita perasaan riya. Perasaan ujub bangga dengan amalan kita. Kenapa? Karena kita merasa tidaklah mungkin kita melakukan amalan tersebut kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana kebanggaan kita? Ya. Tapi kalau orang memiliki perasaan seperti ini, maka dia akan dijauhkan dari rasa riya dan dia akan dijauhkan dari rasa udzub, rasa bangga dengan amalnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, seseorang yang dia selalu meminta tolong kepada Allah dalam beribadah, merasa sangat butuh dengan pertolongan Allah, maka akan jauh dari sifat ujub. Nah, nanti di sana ada perbedaan antara riya dengan ujub yang insya Allah kita akan bahas pada pembahasan tersendiri, yaitu babu maja'a fir riya, bab yang menjelaskan masalah riya. Kemudian yang ke-8 yaitu al-khalwatu billahi waqtan nuzuli ilahi hina yabqa thuluthal lail al-akhir, yaitu berduaan atau bersepi-sepi dengan Allah Subhanahu wa taala pada waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia di sepertiga malam yang akhir. Ini mungkin banyak di antara kita yang sangat sulit untuk mengamalkan amalan yang seperti ini. Kita bangun tengah malam, ya, kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala pada waktu turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga akhir malam, kemudian tilawat Al-Qur'an. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian kita membaca Al-Qur'an. Kita sholat, kita membaca Al-Qur'an pada waktu tersebut, wa khatama dzalika bil istighfar wat taubah. Kemudian kita menutup dengan istighfar dan dengan taubah. Maka orang-orang yang seperti ini insyaallah dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9 adalah duduk atau bermajlis dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, yang mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala dan kita mengambil faedah dari perkataan-perkataan mereka. Kemudian yang ke-10 adalah kita menjauhi segala sebab yang dapat membentengi kita, yang dapat menghalang kita dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjauhi segala sebab yang dapat menjauhkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari mengingat atau mencintai Allah Subhanahu wa taala, dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, hendaklah kita jauhi kemaksiatan tersebut. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, di antara sebab seseorang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada poin yang selanjutnya, yaitu penjelasan dalil. Di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu surat Al-Baqarah ayat 165, dan ini insyaallah sudah berlalu penjelasannya. Kita Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan sebagian dari manusia, itu orang-orang musyrikin, ada yang mereka menjadikan selain Allah sebagai andad. Andad an-niddu huwa asy-syabihu wan nadhir. Andad ini bentuk jamak dari an-nidd, an-niddu, yang artinya asy-syabih wan nadhir, penyerupaan atau perbandingan. Sumu andad li'annahum sa'uhum billah. Mereka sumu dinamakan andad karena ya orang-orang musyrikin telah menjadikan berhala-berhala mereka sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala, disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang mensejajarkan, menyamakan makhluk dengan Allah, maka itu namanya adalah andad, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubillah, yang mana orang-orang musyrikin mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mencintai Allah. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yuhibbunahum kahubillahi ini ada dua tafsiran. Yuhibbunahum kahubillah walladzina amanu asyhadu hubban lillah, ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah yuhibbunahum kahubillahi adalah orang-orang musyrikin mencintai Allah, mencintai tandingan-tandingan, mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah sebagaimana orang-orang beriman mencintai Allah. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang pertama, makna dari yuhibbunahum kahubillah walladzina amanu asyhadu hubbanillah adalah bahwasanya orang-orang musyrikin mencintai tandingan-tandingan selain Allah sebagaimana orang-orang beriman mencintai Allah. Nanti ada sisi perbedaannya. Adapun yang kedua, yuhibbunahum kahubillah adalah orang-orang musyrikin mencintai berhala-berhala mereka, tandingan-tandingan selain Allah, kahubillah, yaitu sebagaimana mereka mencintai Allah. Sebagaimana orang-orang musyrikin juga dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau tafsiran yang pertama menunjukkan orang musyrikin tidak cinta kepada Allah. Adapun tafsiran yang kedua, dan inilah tafsiran yang lebih sahih sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, ya, adalah orang-orang musyrikin mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, mencintai pencintai berhala sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dijelaskan mengapa mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kok orang-orang musyrikin juga cinta kepada Allah? Apa sebabnya? Karena orang-orang musyrikin pun meyakini bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah. Yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah. Dan mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mencintai Allah. Mereka yakin yang menciptakan dirinya adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, sehingga mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mengapa mereka tetap dikatakan musyrik? Karena di samping mereka mencintai Allah, mereka pun mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk mereka mencintai selain Allah adalah mereka menyerahkan peribadahan mereka kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari orang-orang musyrik. Kalau hanya beribadah kepada selain Allah saja, ya, beribadah kepada selain Allah dan tidak beribadah kepada Allah, itu bukan musyrik namanya. Orang itu dikatakan musyrik jika dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Itu namanya musyrik. Mensejajarkan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyhadu hubbanillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, ada dua sebab mengapa kecintaan orang-orang yang beriman jauh lebih besar dibandingkan kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena kecintaan orang-orang yang beriman ikhlas mereka tujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. 100% kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyrikin, kecintaan mereka terbagi menjadi dua. Tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka cinta kepada berhala-berhala mereka, dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta mereka terbagi menjadi dua, beda dengan orang-orang yang beriman. Mereka 100% kecintaan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali jika orang-orang musyrikin dalam keadaan genting. Ya. Dalam keadaan kepepet. Fa idza raqibu fil fulki da'wallaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal bari idahum yusrikun. Ya. Tatkala mereka berada di kapal, kemudian datang badai, pada saat itu apa? Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Sesembahan-sesembahan mereka, mereka buang ke lautan. Karena mereka yakin sesembahan-sembahan selain Allah dari patung-patung yang mereka bawa tidak mampu menolong mereka. Pada saat itulah mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang tulus. Mereka berdoa kepada Allah dengan berdoa yang ikhlas. Tapi apa? Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali berbuat kesyirikan. Jadi orang-orang musyrikin, ya, mereka mentauhidkan Allah tatkala dalam keadaan kepepet, tapi melakukan kesyirikan tatkala dalam keadaan lapang. Beda dengan orang-orang musyrikin zaman sekarang, mau senang, mau susah, berbuat syirik. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh S.A. Muhammad bin Abdul Wahab di dalam Qaidul Arba, bahwasanya orang-orang musyrikin zaman ini lebih buruk dibandingkan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Di antara alasannya itu. Ya, karena kalau orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah hanya dalam keadaan senang saja. Tatkala kepepet, mereka mentauhidkan Allah. Tapi orang-orang musyrikin zaman sekarang, yang mereka menisbatkan diri mereka kepada Islam, mereka berbuat syirik, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kemudian dalil yang selanjutnya, dalil yang kedua ini insyaallah tadi sudah kita jelaskan ya, kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhnawakum ila akhir, sudah kita jelaskan. Kita beralih kepada dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga. An Anas radhiyallahu anhu. Dari Anas, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian, hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain, sampai aku lebih dia cintai dibandingkan anaknya dan orang tuanya dan manusia seluruhnya. Akhrajahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hakikatnya adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan wadzalika? Karena yang demikian itu perintah kita, ya, harus lebih mencintai Rasulullah dibandingkan yang lainnya, karena ba'da mahabbatillah ta'ti mahabbatur rasul. Setelah kita mencintai Allah, wajib bagi kita adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai Rasulullah pun hakikatnya adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullah wa hiya mahabbatun ibadatun wa hiya al-aslu wal qa'idah. Jadi mencintai Allah ini adalah cinta yang ibadah dan merupakan dasar dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar kecintaan kita adalah, asalnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk mencintai Allah adalah kita mencintai sesuatu yang Allah cintai. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mencintai Rasulullah, maka kita pun mencintai Rasulullah, wajib bagi kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah ini adalah mencintai Rasulullah, mengikuti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sih kita cinta kepada Rasulullah? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dinamakan dengan mahabbatu fillah. Mahabbatullah itu ada tiga bentuk. Mahabbatu lillah, mahabbatun fillah, mahabbatu ma'allah. Lillah, fillah, ma'allah. Mahabbatun lillah, mahabbatun fillah, mahabbatun ma'allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafi ini. Mahabbatun lillah ini adalah aslul ibadah. Aslu dari mahabbah. Mencintai karena Allah. Dalam artinya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun mahabbatun fillah adalah mencintai sesuatu yang Allah cintai. Seperti kita mencintai Rasulullah, kita mencintai amalan-amalan soleh, ini adalah mahabbatun fillah. Adapun mahabbatun ma'allah, ini mahabbah yang terlarang. Yaitu dia mencintai Allah, disertai juga dia mencintai selain Allah. Mahabbatun ma'allah, mencintai Allah, disertai juga dia mencintai bersama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah mahabbah yang syirik. Mahabbatun ma'allah adalah mahabbatun yang syirik. Sabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum. Yang dinafikan di dalam hadis yang mulia ini, laisa nafyan li aslil iman. Kata Syaikh Al-Fauzan, ini ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, yang dinafikan keimanan di sini bukan aslul iman, tapi kamalul iman, kesempurnaan iman. Seseorang yang dia mencintai Allah secara asalnya, dan dia mencintai sesuatu selain Rasulullah, dalam artian kecintaan yang tabii, mencintai anak, mencintai istri, mencintai orang tua, ini kan kecintaan yang tabii. Tatkala dia mencintai kedua perkara ini, dia mencintai Rasulullah, kemudian dia mencintai keluarganya, tapi dia mendahulukan kecintaan dia kepada kecintaan keluarga dia selain kepada Rasulullah, mendahulukan kecintaan selain mendahulukan kecintaan dia kepada selain Rasulullah. Dia lebih mencintai anaknya dibandingkan Rasulullah, tapi dia tetap cinta kepada Rasulullah. Ya. Jadi yang dinafikan di sini adalah kesempurnaannya. Dalam artian dia masih cinta kepada Rasulullah, tapi dia lebih mendahulukan kecintaan dia kepada yang lainnya. Maka yang dinafikan adalah kamalul iman. Seandainya dia sama sekali tidak cinta kepada Rasulullah, bahkan mungkin dia membenci Rasulullah, maka yang dinafikan di sini apa? Aslu imannya. Tapi kalau dia masih cinta kepada Allah, namun dia mendahulukan kecintaan dia kepada selain Rasulullah. Kalau dia masih cinta kepada Rasulullah, tapi dia masih mendahulukan kecintaan dia kepada selain Rasulullah, maka keimanan yang dinafikan di sini adalah kesempurnaannya. Maksudnya adalah tidak sempurna keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sama sekali tidak beriman. Kemudian seseorang yang dia mencintai Rasulullah, di antara bukti kecintaan dia kepada Rasulullah sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan adalah dia mendahulukan ketaatan kepada Rasulullah dibandingkan ketaatan kepada selain Rasulullah. Beliau contohkan, fa idza amaraka ar-rasulu bi amrin wa amaraka waliduka aw waladuka aw ahadu minan nas bi amrin yukhalifu amra rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita suatu perkara, kemudian orang tua atau anak kita atau seseorang memerintahkan kepada kita juga suatu perkara yang ternyata perkara ini adalah menyelisihi dari perintah Rasulullah, maka kita harus mengedepankan, wajib bagi kita untuk mengedepankan perintah Rasulullah, dan kita bermaksiat kepada perintah selain Rasulullah. Misal orang tua kita perokok. Ya. Rokok haram. La dharara wa la dirara. Tidak boleh, kata Rasulullah, kita menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Dan rokok masuk ke dalam kandungan hadis yang mulia ini. Tatkala kita diperintahkan oleh orang tua kita untuk membeli rokok, bahkan kita dikasih mungkin satu puntung rokok misalnya. Sementara Rasulullah melarang kita, memerintahkan kita untuk menjauhi hal perkara ini. Maka sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, maka kita harus mendahului kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita harus tolak permintaan kedua orang tua kita yang memerintahkan kita untuk membeli rokok. Dengan catatan kita menolaknya dengan cara yang halus. Ya. Kalau kita nekat membelikan rokok karena takut akan kemarahan orang tua, maka nanti kita termasuk dari orang-orang yang terjerumus ke dalam bentuk khauf yang maksiat. Ya, khauf yang maksiat. Ya, nanti insya Allah kita akan jelaskan pada bab khauf. Kemudian di antara juga bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita lebih mendahulukan perkataan atau sabda beliau dibandingkan dengan perkataan orang lain. Sebagaimana sebuah athar yang nanti pun akan kita bahas, athar dari Ibnu Abbas. Tatkala Ibnu Abbas marah besar kepada sebagian manusia yang sedang jamaah haji, pergi haji. Ya, Ibnu Abbas melihat banyak dari manusia yang menyelisihi hajinya Rasulullah. Ya, menurut Ibnu Abbas, ya, wajib bagi mereka untuk menyatukan antara haji dengan umrah. Kemudian beliau sampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi manusia mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Tapi Abu Bakar dan Umar tidak. Ya, walaupun ini masalah khilafiyah, nanti insyaallah kita akan jelaskan. Ibnu Abbas marah besar tatkala sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenturkan dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Beliau mengatakan, "Yusiku antanzil alaikum hijaratun minas sama." Hampir-hampir batu dari atas langit jatuh menimpa kalian. Aqulu qala Rasulullah. Saya mengatakan qala Rasulullah. Rasulullah telah bersabda, "Wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar." Sementara kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar. Ini ya, Ibnu Abbas. Tatkala perkataan Rasulullah dibenturkan dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, sementara kita tahu siapa Abu Bakar dan Umar. Dua manusia yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Ya. Dan Rasulullah pernah bersabda, taatilah Abu Bakar dan Umar, kalian niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Okama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi seandainya perkataan Abu Bakar dan Umar itu menyelisih perkataan Rasulullah, maka kita harus mengedepankan perkataan Rasulullah. Dan Ibnu Abbas marah besar tatkala perkataan Rasulullah dibandingkan dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Lebih-lebih lagi seandainya Ibnu Abbas hidup pada zaman kita sekarang ini. Tatkala kita berkata, ya akhi, rokok itu haram. Nih, dalilnya. La darara wa la dirara misalnya. Tapi kata kiai saya, enggak haram kok. Paling banter makruh. Ya akhi, saya sampaikan sabda Rasulullah, kok antum malah menyampaikan apa kata kiai antum. Ya. Yeah. Kemudian diantara bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala nama beliau disebut. Ini ana ambil dari kitab lain ya. Kemudian diantara bukti kita mencintai Rasulullah adalah membenarkan apa yang beliau kabarkan. Ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa ijtinabu nahan huwa jazara wa alla yu'badullaha illa bima syara'a. Ini konsekuensi dari pengakuan kita bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dan ini adalah bentuk pengakuan kita bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah adalah kita membenarkan apa yang beliau kabarkan. Walaupun mungkin seakan-akan tidak masuk akal. Sebagian orang menolak hadis tentang apabila ada lalat masuk ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, sunahnya apa ya? Kita celupkan. Karena di antara sayap lalat ada penyakit dan ada penawarnya. Sebagian orang menolak dari khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah adalah kita harus membenarkan apa yang Rasulullah kabarkan. Kemudian kita mengikuti Rasulullah, mentaati dan mengambil petunjuk beliau. Kemudian kita pun berhukum dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita pun membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah masih hidup, maka kita bela dengan harta kita, dengan jiwa kita. Adapun tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia, maka bentuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menyebarkan sunnah-sunnahnya dan kita membantah orang-orang yang merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini ya yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah besok kita jelaskan satu dalil lagi terkait dengan masalah mahabbah, dan nanti kita lanjutkan dengan bab yang selanjutnya, yaitu masalah al-khauf. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri Anda pribadi dan dari syaitan, dan Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.